Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua. Dari bab kedua. Pembahasan tentang al-isra, tawanan perang, dan al-ghanaim, harta rampasan perang. Hukum tentang tawanan perang. Sudah selesai ya. Ini masalah yang kedua, masalah tsaniyatu, taqsimul ghanimati bainal ghanimin. Pembagian ghanimah, harta rampasan perang, di antara orang-orang yang berhasil mendapatkan ghanimah di kalangan kaum muslimin. Al-ghanimatu ismun lima yu'khadu min amwalil kafarati qahran biqital. Ghanimah adalah ism, nama. Lima yu'khadu, untuk sesuatu yang diambil. Min amwalil kafarati, dari harta benda orang-orang kafir. Qahran, secara paksa. Biqitalin, dengan peperangan. Ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillah ta'ala. Ya. Dengan bentuk di dalamnya terdapat unsur i'la kalimatillah ta'ala, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi di atas niat tersebut, qital tersebut adalah jihad fi sabilillah. Tujuannya untuk kejayaan kalimat la ilaha illallah. Dan pada peperangan jihad yang tujuannya itu, ada harta benda musuh kafir yang berhasil dirampas. Nah, itulah ghanimah. Watusamma aidan, dan ghanimah itu juga dinamakan al-anfal, jam'u naflin, jamak dari nafl. Jadi kata tunggalnya nafl, jamaknya al-anfal. Nah, ghanimah ini kata tunggalnya, jamaknya apa? Ghanaim. Jadi ghanimah jamaknya ghanaim. Nafl, naflun jamaknya al-anfal. Li'annaha, kenapa dinamakan al-anfal? Li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin. Nah, pada pembahasan amal ibadah, ada istilah amalan nafl, nafilah, at-tanaful. Itu adalah tambahan pahala yang hukumnya sunnah, tambahan dari amal ibadah yang wajib. Yang wajib, fardu wajib, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang tidak wajib, yang sifatnya mustahab sunnah, untuk penyempurna pahala amalan wajib, disebut nafilah, naflun, nafl. Nah, ini sekarang ghanimah itu disebut nafl al-anfal. Kenapa? Li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin. Karena anfal ghanimah-ghanimah itu merupakan tambahan, ya, yang merupakan tambahan pada harta-harta kaum muslimin. Semakin memperbanyak harta kaum muslimin, ya, semakin bertambahnya harta kaum muslimin, itu maslahat. Karena itu penopang kehidupan. Dan itu memperkuat kaum muslimin. Ya. Kehidupan tanpa harta, penopang harta, menderita. Kesulitan. Ketika banyak harta, maka banyak kemudahan-kemudahan. Jihad membutuhkan harta. Membutuhkan harta. Perang itu membutuhkan biaya besar. Membutuhkan biaya yang besar. Baik. Jadi ghanimah itu, ya, adalah maslahat. Naam. Wal aslu fi mashru'iyatiha, kata al-asl, banyak penggunaan maknanya. Di antara penggunaan maknanya, al-asl maknanya ad-dalil. Wal-asl maksudnya di sini ad-dalil. Yang menjadi dasar dalil, fi mashru'iyatiha, tentang disyariatkannya ghanimah al-anfal. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah al-anfal ayat 69, ya, dan sudah kita lewati sebagian ayat dalam surah al-anfal pada pembahasan hukum tawanan perang. Ini terkait dengan perang Badar. Terkait dengan perang Badar. Nah, dan disitulah dihalalkan, ya. Naam, dihalalkan ghanimah pada surah Al-Anfal ini. Tayyib. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Al-Anfal ayat 69. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Maka makanlah oleh kalian dari harta rampasan perang yang kalian hasilkan halalan, ya, dengan halal, tayyiban, suci, sebagai sesuatu yang halal dan suci bagi kalian. Naam, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha merahmati. Penyayang. Wa qad ahallallahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunal umamis sabiqah. Tidak bagi umat-umat sebelumnya. Ini diantara kekhususan, khususiyah umat ini, umat Muhammadiyah, yang tidak dimiliki, yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya diharamkan makan ghanimah. Mereka tidak boleh mengambilnya. Baik, jika ada ghanimah dikumpulkan, ya, dikumpulkan ghanimah itu, jika tidak ada gulul, tidak ada yang kotor di situ, tidak ada ghanimah yang dicuri, tidak ada gulul, jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan turun api dari langit membakarnya dan memusnahkannya. Nah, itu umat-umat terdahulu. Baik. Adapun umat Muhammadiyah, walhamdulillah, walillahil hikmah fi dzalik, umat Muhammadiyah dihalalkan ya menikmati ghanimah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya ayat tadi, kemudian hadis qala sallallahu alaihi wasallam wa uhillat liyal ghanaim, uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, ghanimah, wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan bagi siapapun sebelum aku. Tidak seorang pun Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus yang dihalalkan makan ghanimah bersama umatnya. Satu-satunya umat yang dihalalkan makan ghanimah umat Muhammadiyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Watashmalul ghanaima tayyib. Watashmalul ghanaimu. Watashmalul ghanaimu al-amwal al-manqulata wal-asra wal-ard. Ghanima-ghanima itu mencakup apa saja? Tashmalu mencakup al-amwal al-manqulata, harta-harta yang bisa dipindah-pindah, bisa diangkut, dipindah tempatnya, ya. Wal asra, tawanan-tawanan perang. Wal ard, dan tanah, ya. Tanah wilayah yang dirampas, dikuasai tanahnya, ya. Masuk dalam kategori ghanimah, tanah yang dirampas itu, wilayah yang dirampas itu. Nah, para tawanan perang yang ditawan, asra, itu termasuk dalam kategori ghanimah. Nah, begitu pula seluruh harta-harta milik mereka yang dirampas, yang sifatnya bisa diangkut, diangkat, dipindahkan, al-mangkula, itu semua ghanimah, termasuk dalam kategori ghanimah. Nah, bagaimana taksimnya? Bagaimana pembagiannya? Wa dhahaba jumhurul ulama'i ila anna al-ghanimata tuqsamu 'ala khamsati ashum. Madhab jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya ghanimah dibagi menjadi 5 saham. Dibagi menjadi berapa? Berapa saham? Hah? 5 saham. Baik, kita pelajari satu persatu. As-sahmul awwal, saham yang pertama, sahmul imam, sahamnya al-imam. Al-imam, yakni pemimpin tertinggi. Ya. Penguasa tertinggi, khalifah atau amirul mu'minin. Ya. Naam. Penguasa tertinggi. Naam. Tayyib. Dulu Abu Bakar Siddiq disebut khalifah, ya. Naam. Kemudian Umar Amirul Mu'minin. Naam. Dan semuanya khalifah, Khulafa'ur Rasyidin. Naam. Tayyib. Itu gambarannya, itu maksudnya. Yang dimaksud al-imam itu. Nah. Tayyib. Wa huwa khumusul ghanimah. saham yang pertama ini, saham al-imam, adalah khumsul ghanimah, seperlima dari ghanimah. Kan dibagi lima saham. Jadi, ya, dibagi lima, khumus, khumus, khumus, khumus. Seperlima, seperlima, seperlima, seperlima, seperlima, seperlima, seperlima, seperlima. Jadi, lima saham, masing-masing seperlima. Tayyib. Yukhrijuhu al-imamu au na'ibuh. Saham ini dikeluarkan oleh al-imam yang berwenang membagi ghanimah itu. Au na'ibuh atau wakilnya. Atau na'ibnya, wakilnya. Na'ib imam. Tayyib. Kemudian seperlima ini tadi, seperlima bagian dari ghanimah itu dibagi lima lagi. Pembagiannya, penyalurannya kemana? Seperlima ini yang merupakan sahamnya al-imam, penyalurannya kemana? Ini dibagi lima. Wa yuksamu hadzal khumusu ala ma bayyana Allahu fi qawlih, dan seperlima ini dibagi sesuai penjelasan Allah Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum min syai', sesungguhnya harta apa saja yang kalian rampas dalam peperangan itu hanyalah fa anna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya fa anna lillahi khumusahu walir rasul, maka sesungguhnya untuk Allah dan Rasulnya seperlima darinya. Walidil qurba, dan untuk kerabat Rasul alaihi salatu wasallam, nanti akan disebutkan siapa mereka, kerabat Rasul yang dimaksud. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, fakir miskin. Wabnis sabil, musafir yang terputus dalam safarnya, terputus dananya, biayanya dalam safar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa khumus itu dibagi menjadi lima. Nah, khumusnya seperlima dari seperlima tadi untuk Allah dan Rasul. Kemudian seperlima yang kedua untuk kerabat Rasul. Seperlima yang ketiga untuk anak yatim. Seperlima yang keempat untuk fakir miskin. Seperlima yang kelima untuk ibnis sabil. Nah, fayuksamu hadzal khumusu, ini rincian penjelasannya. Maka seperlima ini tadi yang merupakan sahal imam tadi, yaitu seperlima dari ghanimah, seperlima ini dibagi khamsat aksam, dibagi menjadi lima bagian lagi. Jadi, ya, dibagi seperlima, seperlima, seperlima, seperlima, seperlima lagi. Baik. Yang pertama, al-khumusul awal, seperlima yang pertama dari seperlima sahamnya imam itu, Allah wa Rasuluh, untuk Allah dan Rasulnya, na'am. Allahi, tayyib, yakni lillahi wa rasuli, maksudnya Allah wa rasuli, khamsat aksamin Allahi wa rasuli. Tayyib, untuk Allah dan Rasulnya. Wa yakunu hadzal qismu fai'an yadkhulu fi baitil mal. Bagian ini, jatah ini berstatus fai. Ya, sebagai fai, harta fai, yadkhulu fi baitil mal, masuk ke baitul mal. perbendaharaan negara yang disebut Baitul Mal, yang penyalurannya wa yunfaku fi masalihil muslimin. Dinafkahkan, disalurkan, distribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Ini maksudnya lillahi, fa inna lillahi khumusahu walil rasul. Sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Allah ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya. Ma tidak butuh dari alam semesta. Antumul fuqara ila Allah, Allahul ghaniyul hamid. Allah tidak butuh, tidak berhajat. Seluruh hambanya yang berhajat kepada Allah. Allah yang membagi-bagikan rezeki. Jadi maksudnya apa untuk Allah, untuk Rasulnya? Nah, itu tadi maksudnya, ya, masuk ke Baitul Mal, penyalurannya, distribusinya untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah SWT. Ma li mimma afa'allahu illal khumus. Ma li, tidak ada untukku, mimma afa'allah, tidak ada bagianku dari apa-apa yang Allah berikan dari harta yang masuk sebagai fai, illal khumusu, kecuali seperlima saja. Kemudian Nabi mengatakan, wal khumusu mardudun alaikum. Dan seperlima itu semuanya kembali kepada kalian semua. Jadi bukan untuk dirinya beliau. Bukan untuk dirinya imam tadi. Al-imam. Bukan. Untuk Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Wal khumusu mardudun alaikum. Dan seperlima itu kembali kepada kalian sendiri. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan, ya, penyalurannya untuk seluruh kaum muslimin. Tayyib. Kemudian afani, yang kedua, dzawil qurba. Naam. Al-qism tsani, dzawil qurba, kerabat. Siapa mereka? Wahum qarabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum banu Hashim wa banul Muttalib. Mereka adalah banu Hashim dan banul Muttalib. Ya. Wa yuksamu hadzal khumusu bainahum hasbal hajah. Dan khumus seperlima ini dibagikan di antara banu Hashim dan banu Muttalib yang ada hasbal hajah, tergantung hajat mereka. Bisa dimurojaah kembali rincian banu Hashim banu Muttalib pada pembahasan zakat, ya, karena zakat mal diharamkan atas kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dihalalkan untuk penopang hidup mereka adalah dari harta fai, dari khumus, dari seperlima. Ini yang kita bahas. Nah, bisa dimurojaah kembali rinciannya di sana. Pada pembahasan golongan-golongan yang diharamkan, ya, mendapatkan harta zakat mal. Nah. Banu Hashim. Nah. Ini yang kedua, ya. Jadi seperlima yang kedua ini untuk Banu Hashim dan Banu Muttalib. Bagaimana pembagiannya di antara mereka? Bagaimana cara membaginya di antara Banu Hashim dan Banu Muthalib? Apakah ada bagian jatah yang ditetapkan? Jawabannya, tidak ada jatah tertentu. Hasbal haja. Hasbal haja tergantung hajatnya masing-masing. Tayyib. Al-thalith, yang ketiga, al-yatama. Untuk anak yatim. Wa huwa man mata abuhu qabla an yablugha. Anak yatim adalah anak yang wafat ayahnya sebelum dia berusia baligh. Jadi yatim itu belum baligh, ayahnya meninggal. Nah, jika yang meninggal ibunya bukan yatim. Orang Indonesia bilang piatu. Bukan yatim tapi ya. Nah, tidak masuk dalam yang ketiga ini. Kalau yang meninggal ibunya tidak masuk dalam kategori yatim yang dapat seperlima bagian ini. Yang dapat adalah yatim. Nah, yatim yang meninggal ayahnya sebelum balik. Jika sudah balik, kata Nabi SAW, la yuthma ba'dal bulug. Tidak ada yatim setelah balik. Dhakaron kana am untha. Baik laki-laki maupun wanita. Baik laki-laki maupun perempuan. Wa ya'ummu dhalikal ghaniyya minhum al-faqira. Dan itu umum meliputi anak yatim yang kaya dari mereka dan anak yatim yang fakir miskin. Yang jelas dia anak yatim. Dengan definisi yang disebutkan. Al-khamis, seperlima terakhir. Ibn Sabil. Wahuwa al-musafiru alladhi inqata'at bihi sabil. Yaitu seorang musafir dalam safar yang terputus. Ya, terputus perjalanannya. Terputus perjalanannya. Tidak bisa lanjut. Ya, tidak bisa lanjut dalam perjalanannya. Di tempat itu dia terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa? Kehabisan dana, biaya. Ya. Fayu'ta ma yuballighuhu ila maqsidih. Ila maqsidih. Maka dia diberi ma yubliguhu ila maqsidih. Ya, bagian dari seperlima ini senilai yang cukup untuk menyambung perjalanannya sehingga sampai kepada tujuannya. Tayyib. Inilah pembagian dari khumus yang merupakan saham imam, seperlima dari ghanimah, saham imam dibagi menjadi seperlima bagian, ya, lima golongan itu masing-masingnya yang dapat seperlimanya itu sudah kita pelajari tadi. Naam, kemudian wa amma baqis sihami al-arba'ati, adapun empat saham yang tersisa, kan seperlimanya sudah diambil al-imam. Berarti tersisa berapa? Arba'atu akhmas. Arba'atu akhmas artinya empat per lima. Seperlimanya sudah diambil oleh al-imam, dan seperlima itu dibagi lima lagi, sudah. Tersisa berapa? Empat per lima dari ghanimah. Fatakunu likulli man syahidal waq'ata. Maka empat per lima itu untuk siapa saja yang menyaksikan pertempuran. Hadir dalam pertempuran menyaksikannya. Minar rijalil balighin al-ahrari al-uqala'i. Dari kalangan pria, kaum pria yang baligh, yang merdeka, yang berakal. Mimman, dari kalangan orang-orang yang ista'adda lil qital, mimman ista'adda lil qital, yang siap berperang. Artinya dia ada di pasukan. Saat pertempuran berlangsung, dia ada di pasukan. Pasukan itu berada di medan tempur. Dan mereka semua siap terjun dalam peperangan jika dibutuhkan, jika diperintah. Sawa'un basharul qitala, sama saja terlibat pertempuran secara langsung, aw lam yubashir, atau tidak terlibat langsung. Boleh jadi ada pasukan yang disiapkan berjaga-jaga, tetapi belum diterjunkan langsung dalam pertempuran. Tergantung strateginya panglima, qaidul jaish, ya, diterjunkan dulu, ya, sebagian. Nah, ini dipersiapkan strategi. Jika yang ini terdesak, terpukul mundur, ini disuruh maju, sebagian lagi disuruh maju. Ini ada strateginya perang itu. Nah, boleh jadi yang ini belum, tapi ini siapkan berarti, ya, siap kapan diperintah terjun. Nah, ini belum terjun, yang sana sudah menang. Jadi enggak ikut tempur kan? Masa enggak dapat? Dapat. Meskipun jadi sawaun basharul qital am lam yubashir. Baik bertempur terlibat pertempuran langsung atau tidak terlibat pertempuran langsung, tapi dia ista'adda lil qital, dia siap tempur, ada di situ dalam di medan tempur. Tayyib, qawiyan kana aw dha'ifan. Baik orangnya kuat atau lemah. Yang namanya pasukan ya bertingkat-tingkat kan? Ya. Ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Ada yang kehebatannya satu orang bisa mengalahkan 100 orang. Ya. Nah. Setingkat Khalid bin Walid misalkan dan semisalnya. Yang tingkatannya panglima, panglima itu tidak jadi panglima kecuali karena memang hebat. Ya. Strateginya, kekuatannya, kehebatannya dalam bertempur. Nah, bisa menghadapi, ya, ibaratnya satu orang, ya, dia sendiri bisa menghadapi, ya, jika pasukan biasa, ya, bisa menghadapi puluhan orang atau 100 orang itu bisa dia kalahkan. Nah, iya, kalau duel jagoan-jagoan musuh duel juga enggak pernah kalah, kan begitu, selalu menang. Nah, ada juga yang pertengahan dan ada juga yang lemah. Tayyib. Tapi dia bisa berperang, bisa bertempur. Tapi kehebatannya ya tingkat paling rendah misalkan. Tidak ada perbedaan. Semuanya berhak dapat ghanimah. Dia bertempur atau tidak bertempur tapi hadir di medan perang dan siap terjun dalam perangan. Nah, semuanya dapat. Liqauli Umar radhiyallahu taala an, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu an, al-ghanimatu liman syahida al-waq'atah. Ghanimah itu untuk siapa saja yang hadir dalam pertempuran, di medan tempur. Tayyib. Di sini disebutkan rahul Baihaqi bi isnadin sahih. Riwayat ini dikeluarkan oleh Baihaqi dengan sanad sahih. Tayyib. Yaitu dalam sunannya. Juga oleh Abdul Razak. Nah. Sunan Al-Baihaqi kita lihat bab al-ghanimah. Juga Abdul Razak dalam musannafnya. Tayyib. Wa kaifiyatut taqsim. Cara pembagiannya. An yu'tar rajilu alladhi yuqatilu ala rijlihi sahman wahidan. Ar-rajil, pejalan kaki yang bertempur dengan kedua kakinya, ya, pejalan kaki. Alladhi yuqatilu ala rijli, yang berperang di atas kedua kakinya, diberi sahman wahidan, satu saham. Satu saham, satu bagian. Wa yu'tal farisu alladhi yuqatilu ala farasi thalathata ashum. Dan al-faris, yaitu prajurit berkuda, pejuang mujahid yang berkuda, yang berperang di atas kudanya, ya, diberi tiga saham, tiga bagian jatahnya. Sahmun lahu, satu saham, satu bagian untuk dirinya, sama halnya dengan prajurit yang berjalan kaki tadi. wasahmani li farasih, dan dua bagian untuk kudanya. Nah, itu bedanya. Jadi kudanya dapat dua. Nah, jadi andil kuda, kuda perang itu besar sekali. Nah, pasukan berkuda ini luar biasa. Nah, jadi kudanya dapat dua bagian. Dianya saja dapat satu. Nah, kudanya lebih besar bagiannya, masya Allah. Di hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fil nafli, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama membagi ghanimah, nafl tadi nama lain dari ghanimah, lil farasi sahmaini, untuk kuda ya dua saham, dua bagiannya, walil rajili sahman, dan untuk ya, pejalan kaki satu. Nah, berarti untuk kuda dua, untuk pejalan kaki satu. Berarti yang seorang faris yang menunggang kuda, untuk kudanya dua, untuk dirinya satu, seperti halnya yang tidak berkuda. Berarti dapat tiga, dua untuk kudanya, dia untuk dia satu, seperti halnya orang yang tidak berkuda juga dapat satu. Naam. Wali anna nabiyya tayyib hadithi muttafaq alaih. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi Khaybar. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembagian itu di perang Khaybar. Ja'ala lirrajili sahman wahidan. Nabi membagikan untuk pejalan kaki satu saham. Walil farisi thalathata ashum, dan penunggang kuda tiga. Hadith ini riwayat Al-Bukhari. Wa dhalika li anna gina' al-farisi wa naf'ahu aktsaru min gina' ar-rajili. Ya, hal itu dikarenakan peran manfaat al-faris, mujahid yang menunggang kuda, lebih besar dibandingkan peran mujahid yang berjalan kaki. Nah, fursan ini hanya manfaatnya lebih besar dalam peperangan. Ini ya bisa membuat kocar-kacir musuh. Nah, طيب. وأما النساء والعبيد والصبيان, adapun kaum wanita, budak-budak, wasibyan, anak-anak kecil, idha hadaru al-waq'ata, apabila mereka hadir pada pertempuran, ada di medan tempur, ya, hadir, tetapi mereka tidak ikut perang, ya, membantu apa biasanya? Mereka di belakang, ya. Di dapur, ya, memasak, merawat yang luka. Naam. Baik. Misalnya. Fas-sahihu annahu yurdahu. Maka yang benar, annahu yurdahu. Dia diberi juga bagian dari ghanimah. Pemberian yang kecil, tanpa penentuan saham, tanpa penentuan saham, seperti mujahid yang disebutkan tadi, untuk mujahid yang berjalan kaki satu saham, untuk faris naam tiga saham, dua untuk kudanya satu dia, ini tidak, ya, diberi sedikit bagian dari ghanimah. Naam. Coba lihat keterangan nomor dua, ar-radhu i'ta'u syai'i laisa bil kathir. Ar-radhu itu adalah pemberian sedikit, laisa bil kathir, yang jumlahnya tidak banyak. Ini tidak banyak. Naam, yurdakhu lahum, annahu yurdakhu lahum. Mereka diberi bagian sedikit. Wala yuqsamu lahum, dan tidak dibagikan saham tertentu buat mereka. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma sa'alahu, liman sa'alahu fatwa Ibnu Abbas kepada orang yang bertanya kepadanya. Kata Ibnu Abbas, innaka katabta. Dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada dirinya, mengatakan, innaka katabta, sesungguhnya Anda menulis, tas'aluni, bertanya kepada saya, anil mar'ati wal abdi, tentang wanita budak, yahduranil magnam, mereka hadir pada medan tempur menyaksikan harta ghanimah dirampas. Hal yuksamu lahuma syai'un, apakah dibagikan juga saham, ya, ada bagian saham untuk keduanya. Wa innahu, kemudian dijawab oleh Ibn Abbas, wa innahu laisa lahuma syai'un illa ayyuhdaya, dan sesungguhnya tidak ada bagian saham untuk keduanya illa, kecuali sebatas an yuhdaya, yaitu diberi sedikit. Ayyuhdaya, lihat keterangan hadits ini riwayat Muslim, lihat di hasyiah nomor 3 itu riwayat Muslim, wa yuhdaya yakni yu'taya, yakni diberi, itu yurdoh tadi, diberi sedikit, tidak banyak. Nah, tanpa penentuan saham. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz yang lain, riwayat yang lain, wa ammal mamluku fakana yuhdha, dan adapun budak, maka dia hanya diberi sedikit bagian, tanpa penentuan saham. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Wa in ka kanatil ghanimatu ardhon, apabila ghanimahnya tanah, berupa tanah, wilayah yang dirampas, ya, tanahnya, khuyra al-imamu baina kismatiha wa baina al-ghanimin. Khuyra al-imamu, imam, al-imam yang membagi, ya, diberi pilihan, baina kismatiha baina al-ghanimin, antara membagikannya, di antara, ya, pasukan yang merampas harta ghanimah itu, wa waqfiha li masalihil muslimin. Wa waqfiha li masalihil muslimin. Dan pilihan yang kedua, diwakafkan untuk manfaatnya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, dan jika diwakafkan untuk kemaslahatan muslimin, bagaimana? Nah, kita sempurnakan pembahasannya di majelis yang akan datang karena waktunya telah berakhir. Barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.